pertamaku bertemu, di kau pasti engkau berbeda. Sekejap saja aku terbuai olehmu. Tiga minggu berlalu, mulai merasakan sesuatu. Entah apa namamu, sungguh tak menentu. Kau terbangkan aku tinggi, hayalku tak terkendali. Lalu kau jatuhkan diriku seakan kau tak peduli. Pertamaku sadari kau buat diriku tak berdaya. Sekejap saja kau hilang dengan kau. Kau terbangkan aku tinggi, hayalku tak terkendali. Lalu kau jatuhkan diriku coaster.